Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, ulama kita yang datang sebelum kita selalu mengatakan, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah keselamatan, dan ilmu itu akan hilang dengan cepat. Kemuliaan ilmu berarti kekokohan Islam, dan dengan perginya para ulama, berarti akan hilang pula ilmu dan agama.